sedang hilang lang. Oh senang rumput bergoyang. Kusapa ruangan kosong dan semua langsung menghilang. Temani aku sendiri dan tenang tanpa kawan. Dan lintas berjuta cerita wajah ingatkan makna. Semurni diri